Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 1 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 7 September 2021. Kita akan melanjutkan kajian syarah Al-Fiqh bin Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ke-36. Kita masuk ke halaman 65 bait yang ke-12. Dan sebagaimana biasanya kita memulai bait dari yang pertama, qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بيتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. Ini sampai di sini. Nah, dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita kemudahan untuk memahaminya. Sampai 12 ini ketika antum dengarkan terus dari awal diulang lagi terus, itu paling enggak ketika antum nanti mengulang lagi cara bacanya tidak salah pertama, yang kedua semoga Allah Azza wa Jalla juga memudahkan kita untuk menghafalkan, walaupun itu bukan target, itu bukan target, target kita adalah faham. Walaupun salah satu yang paling andil yang terbesar untuk menjadi faham, salah satunya bukan salah duanya, salah satunya adalah menghafal. Nah, di sini salah satu faedah dari kajian dulu ketika ana menyetor Alfiyah ke Syekh Shalih Masyarif Abdullah, beliau menyebutkan Yazaki, la faedata fil hifd biduni faham. Tidak ada faedahnya dalam hifd, dalam menghafal, tanpa ada pemahaman. Jadi faham itu karena diulang terus. Al-fahmu bitaqrar. Faham itu karena diulang. Terus diulang, terus diulang, terus. Maka ana meminta kepada antum, halaman yang sudah kemarin dibaca, sebelum antum datang ke kajian kita ini, antum harus baca dulu. Halaman sebelumnya dan halaman yang akan kita baca hari ini. Kenapa yang banter kajian kita satu lembar, dua lembar, mas? Gak ada sulitnya. Tapi itu kita lakukan setiap hari. Kecuali malam Jumat. Ya, malam sakral, mas. Nah. Gak ada kajian di sini maksudnya. Libur. Nah. Nah, Kita kemarin sudah membahas bagian dari bait yang ke-12 yang berkaitan dengan apa, Mas? Tanda-tanda harf. Ya, tanda-tanda harf. Sudah, Mas? Oh, gitu. Jadi siwahumal harfu kahal wa fi wa lam. Ini tentang harf. Bait yang ke-12 siwahumal harfu. Siwahuma selain keduanya. Selain keduanya adalah apa? Isim dan fi'il. Nah, itu adalah harf. Seperti apa harf contohnya di sini ada hal. Hal ini masuk kepada fi'il dan isim. Fi hanya masuk pada isim. Lam itu masuk pada fi'il. Fi'ilnya pun fi'il yang nantinya akan ada taksisnya. Itu fi'il mudhari'. Kemudian fi'ilun mudhari'un yali lam kayasha. Nah, fi'il mudhari' yang sebelahnya ada lam, maka yang harusnya menjadi yasham, ya. Awalnya yashamu, menjadi lam yasham. Nanti akan dibahas. Nah, jadi ini tentang tanda-tanda. Semuanya masih tanda-tanda. Tanda-tanda isim. Kemarin kita bahas tanda-tanda isim yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ada 6. Apa saja? Jar, tanwin, nida, al-isnad, kemudian alif, al, maksudnya al. Kemudian ya, sihatu audit domir ilaihi. Di mana sihatu domir ilaihi adalah enlargement, ya, perluasan dari pembahasan apa? Al-isnad. Ingat-ingat tuh. Contohnya, ya, sihatu domir, sihatu audit domir ilaihi itu apa? Contohnya, ya, maswidat dorob tuhu. Nah, ya, itu, ya. Maswidat dorobtuhu. Itu contoh dari apa? Sihatu audi domir ilai. Nah. Nah. Dan di sini kita kemarin juga sudah mempelajari apa, Mas? Tentang hal, kemudian lam, kemudian pi. Nah, kita sudah pelajari. Dan bahkan kemarin kita membahas apa? Tentang bahwasannya sesuatu yang memakai dua-duanya. Mushtarak. Baik. Ya. Al-mushtaraku la ya'mal. Ya. Yang dipakai bareng-bareng itu gak ngaruh, Mas. Ya. Yang dipakai bareng-bareng itu gak ngaruh. Nah, kemudian ini kaqaulika ya syam. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan di sini, Mas. Tentang wa yumkinu. Nah, kemarin kita perbaiki sedikit karena kemarin ada sesuatu, ya. Lama biarik. Nah, ini dari sini, Mas. Kita ulangi dari sini. Fa'alamatul fi'lil mudhari'i, tanda dari fi'il mudhari' al-khasati. Ya. Tanda fi'il mudhari' yang khusus bihi dengannya adalah lam. Antum ingat? Jadi lam itu adalah tanda khusus untuk fi'il mudhari'. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun nanti di sini lamnya bermakna apa? Bukan kemudian kelak akan bisa, bukan. Ada pengecualian di sini dan ada tafsirnya. Yalid di sini, yalid, antum lihat sukunnya. Yalid. Ini fi'lun mudhari'un. Ini fi'il mudhari'. Yulad juga fi'il mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un. Jadi yalid, yulad, melahirkan dan dilahirkan itu semuanya ada dalnya sukun. Wa yakun itu juga fi'il mudhari'un. Yakun jadi, ya. Itu juga fi'il mudhari'. Li'anna lam, karena lam di sini, ya, karena lam. Ya, bukan masuk ya, tapi karena lam di sini dakhalat ala hadil af'al, masuk kepada fi'il-fi'il ini. Fi'il yang mana nih? Yalid, yulad, yakun. Ya. Fakullu kalimatin, dan setiap kata takbalu lam fahiya fi'lun mudhari'. Setiap kata yang bisa menerima lam fahiya fi'lun mudhari', maka itu adalah fi'il mudhari'. Paham sampai sini? Nah, fi'il mudhari' itu apa, Mas? Fi'il yang menjelaskan kata kerja yang berkaitan dengan waktu sekarang atau yang akan datang. Nah. Ya. Kemudian wa yumkinu an naqula lil mubtada'i. Ya, lil mubtada'i. Dimungkinkan bagi kita untuk kita katakan kepada orang yang baru belajar lil mubtada'i. Kullama wajadta kalimatan, setiap kali engkau mendapati satu kata qabla halam, sebelumnya ada kata lam, fa ya fi'lun mudhari', maka dia itu adalah fi'il mudhari'. Paham sampai sini? Ya. Lam nafham ya ustaz misalnya. Ya, misalnya apa? Lam nafham. Nafham. Kami belum faham. Ini sukun. Ini lam. Paham sampai sini? Dia sifatnya mensukunkan. Nah. Maka qoblaha lam, maka itu adalah fa'ya fi'lun mudhari'. Jadi yang dicari di situ apa? Setelah lam, Mas. Setelah lam itu apa? Itu fi'il mudhari'. Paham? Nah. Walihada yaqulul mu'allif, maka ya dengan ini mu'allif Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun 672. Nanti antum gak mikir, cuma dengar saja udah tahu. Ibnu Malik 672. Ibnu Malik 672. Terus itu. Antum bakal hafal dengan sendirinya. Nah. Ya. Fi'lun mudhari'un yali lam. Fi'lun mudhari' yang di sebelahnya ada lam. Yali. Yali maksudnya di sini, nih sebelah sini. Ini fi'il mudhari', ini lamnya. Mas. Ya. Antum tahu kaitannya dengan ini, Mas? Jadilah lam bagi diriku karena engkau sebagai apa? Diriku sebagai fi'il mudhari'. Tapi tidak disukunkan, itu mematikan. Tapi di situ menenangkan. Oke. Okay. Nice. Ya. Ya, cocokologi bisa masuk itu, Mas. Karena dulu ketika membahas Alfiyah, bagi yang masih bujangan waktu itu gembrekek, Mas. Gembrekek artinya pujangganya muncul, terus disangkut-sangkutkan. Ya. Gak tahu layangannya pedot di mana, sebelah mana. Sangkut-sangkutkan. Tapi ternyata bisa. Ya, karena lam ini hanya masuk pada fi'il mudhari'. Sehingga apa? Di situ lam itu setia. Ya. Walaupun mudhari' itu nyari-nyari, setianya cuma lam. Ya, maka jadilah lam, Dik. Ya. Ya, Mas, tenang-tenang. Nah, ini contoh saja, Mas. Jadi kalau misalnya antum nanti menginginkan belajar Alfiyah itu menyenangkan, itu harus dikembalikan pada kehidupan kita sehari-hari. Jangan sajikan itu adalah suatu hal yang imajinasinya itu enggak masuk, tapi justru itu bisa dibawa ke kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Qauluhu fi'lun mudhari'un. Huna nas'alu limadha summiya mudhari'an. Perkataannya fi'lun mudhari'un. Di sini kita bertanya, kenapa dinamakan summiya? Dinamakan mudhari'an, dinamakan sebagai mudhari'. Qalu, mereka berkata, maksudnya ahli bahasa di sini, inna mudhara'ata hiyal musyabahatu. Suf, mudhara'ah. Ini adalah hiyal musyabahatu. Barik. Enak ini. Wainnya mantap. Zakmuhair. Jadi fi'lun mudhari'un di sini, fi'il mudhari' di sini diambil, mereka berkata, kenapa dinamakan mudhari'? Karena mudhari'ah ini sifatnya apa? Musyabahatu. Sesuatu yang mirip-mirip. Antum masih ingat dari hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Paham sampai sini? Nah, wal fi'l mudhari'u dan fi'l mudhari'. Antum lihat caranya, ada penulisan. Itu ada beda-beda ya. Ini ana hapus dulu. Jadi gini mas, dari ketiga fi'il, ini ada cara penulisannya mas. Jadi, al-fi'lu. Ya, ini nulisnya al-fi'lu al-madhi. Ini al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, yang ketiga fi'lu amri. Awalnya tidak ada alif lam. Ingat-ingat. Itu mudhaf mudhaf ilai untuk fi'lul amri atau fi'lu amrin. Kalau madhi al fi'lul madhi. Kalau mudhari ini adalah apa? Al fi'lul mudhari. Ya, itu sifat mausuf. Ingat-ingat, Mas. Ya. Jadi alif lamnya ditulis nih, alif lamnya ditulis. Atau kalau misalnya antum tanwinkan semua bisa juga. Fi'lun mudhari'un. Ya. Atau fi'lun madhi. Paham kan di sini? Kalau yang fi'il amr ini mudhaf mudhaf ilaih. Seperti Rasulullah, tidak ada ar-rasulu Allah, tidak ada. Tapi Rasulullah sama. Fi'lul amri. Terakhirnya apa? Kasroh mas, fi'lul amri, nih, fi'lul amri, ini kalau yang ini fi'lul mudhari'u, u, semuanya, ya, madhi, disini madhi, nah, paham ya, ini hanya sekelumit kecil pendetilan antum harus paham tentang penulisan. Fi'il. Oh, fi'il mudhari'. Anulis fi'il mudhari' piye? Boy. Nah, berarti antum belum paham. Nah, lanjut lagi. Makanya ini fi'lun mudhari'un. Lihat antum. Fi'lun mudhari'un. Paham sampai di sini? Nah. Nah, jadi innal mudhara'ata, mudhara'ah itu hiyal musyabahatu. Dia itu penserumpamaan, Mas. Ya. Nah, al-fi'lu al-mudhari'u yushbihu ismal fa'ili. Cuf. Fi'il mudhari' ini menyerupai ismal fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Ya. Misalnya Pak Hadi. Hadiyun. Nah, ini contohnya menjadi Hadi. Ya. Hadi. Hadiyun. Yang gampang aja, guys. Jalisun. Yang duduk. Jalisun. Ya akhi, hal anta jalisun? Wahai saudaraku, apakah engkau duduk? Nah, ini sama dengan yajlisu. Yajlisu. Nah, antum perhatikan di sini apa, Mas? Ininya, Mas. Ini. Jalisun, yajlisu. Bedanya cuma di sininya aja, awal. Paham sampai di sini? Maka sebutkan al-fi'l mudhari. Ya, al. Antum ingat? Al. Al-fi'lul mudhari'u yushbihu ismal fa'ili. Menyerupai apa? Isim fa'il. Kata benda yang di situ sebagai fungsinya sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ingat-ingat tuh, Mas. Isim kata benda yang terletak setelah fi'il, kata kerja. Itu fa'il. Ya. Makanya fi'il fa'il. Cara menghafalnya, Bang? Fa'il itu adalah fifa. Fi'il fa'il. Paham? Fifa. Fi'il fa'il. Ya. Dan tidak ada mungkin fa'fi, Mas. Itu orano rumusi. Ya. Itu fifa. Ya. Jadi ini fi fa, Mas. Ini bukan Federation International Football Association. Bukan itu, Mas. Kita enggak berbicara tentang itu. Tapi di sini apa? Fi'il. Kemudian diikuti fa'il. Paham? FIFA. Fi'il seterusnya apa? Fa'il. Nah, kalau di ba'il. Ya, dibalik maksudnya. Fa'il. Balik fi'ilnya, Mas. Nah. Kalau fa'ilnya dulu gimana? Enggak bisa. Itu nanti menjadi mubtada dan khobar. Beda, ya. Paham enggak di sini? Nah. FIFA, Mas. Fa'il pasti di situ alal ghalib terletak setelah fi'il. Fa'il setelah fi'il. Nah, fifa. Nah, di sini yushbihu ismal fa'ili fi harakatihi. Nah, antum harus paham di sini harokat. Harokat apa? Ya sandangan nih, Mas. Harokat itu apa? Sandangan nih. Apa yang dikenakan? Itu kalau antum lihat tadi, kalau di sini apa? Fayadribu. Antum lihat roknya. Dapatnya apa? Kasroh. Ba'nya dapat U. Ya. Kemudian yushbihu menyerupai dhoribun. Nah. Ini apa namanya, Mas? Ainul fa'il, Mas. Afan. Ainul fi'li, afan. Ya. Ainul fi'li. Fi'il itu ada tiga karakter. Fa tambah ain tambah lam. Fa di sini namanya fa'ul fi'li. Fi'li. Nah, ini menjadi ainul fi'li. Nah, lam di sini ngelon di sini. Nah, lam di sini sebagai apa? Lamul fi'li. Ingat-ingat, Mas. Nanti kita akan pelajari lagi itu, Mas. Setelah ada pembentukan-pembentukan. Ya. Tapi antum harus pahami fi'il itu diambil dari fa'ul fi'li, ya. Yang pertama di sini fa'ul fi'li, ainul fi'li, tengahnya mas ainnya, lamnya di sini an, lamul fi'li. Mana yang yushbihuhu, yang menyerupainya gimana mas? Yushbihu doribun. Antum lihat ini lam di sini, itu kan awalnya apa? Doroba. Do tambah ro tambah ba. Enggak enak juga. Di sini aja yang panjang. Do tambah ro tambah ba. Nah, do ini adalah fa'ul fi'li. Ra di sini adalah ainul fi'li. Ainul fi'li. Ba di sini adalah apa? Lamul fi'li. Paham sampai di sini? Do, ro, ba. Do-nya ini adalah fa'ul fi'li. Ro-nya di sini adalah ainul fi'li. Ba-nya itu adalah lamul fi'li. Nah, kenapa yushbihu? Karena menyerupai. Ro-nya, antum lihat. Kalau doroba, maka ainul fi'linya ini kasroh. Iya atau tidak? Ini loh mas. Kasroh atau tidak? Nah, yang di sini kasroh atau bukan? Nah, inilah yang menjadi kesamaannya pada ainul fi'linya. Sesama kasroh-kasroh mas. Dilarang saling mendahului. Fa'awwaluhu maftuhun. Awalnya apa? Maftuh di sini mas. Yadribu. Wasani sakinun. Yang kedua, sakin. Ini apa mas? Ini sukun loh. Nah. Dharibun alif di sini sukun. Sama-sama sukun. Nih. Aman? Ala wazan baba. Ya. Nih. Nah. Ya kalau nunjuknya pakai ini. Ya, baba anak yang keempat. Sering kalau nunjuk ini. Ya. Jadi yang pertama adalah maftuh. Difathahkan. Ya. Antum lihat. Maftuh itu maksudnya difathahkan. Kemudian sakinun disukunkan. Di sini apa? Ya. Doribun. Do di sini alifnya sukun. Wasalisuhu maksurun. Yang ketiganya, ro-nya di situ apa? Maksurun. Paham sampai sini? Nah. Wadharibun kadalika. Begitu juga dharibun. Fa'awwalu maftuhun. Ya, dharibun di sini maftuh. Wasanihi sakinun. Sakin di sini. Kemudian wasalisuhu maksurun. Yang ketiganya, kasrah. Nah. Wa mitsluha yukrim. Mitsluha contoh yang lainnya adalah yukrim. Ya. Yushbihu fi harakati ismal fa'ili mukrimun. Mukrim. Ya. Yukrimu mukrimun. Paham sampai sini? Ini kan sama. Pertamanya dhamma, pertamanya dhamma. Keduanya sukun, ini juga sukun. Paham? Kemudian ro-nya kasroh, ini kasroh. Nah. Wa mitluha aidan, contoh yang lainnya apa? Yastaghfiru. Yushbihu fi harakati ismal fa'il mustaghfirun. Mustaghfirun. Yastaghfiru mustaghfirun. Paham sampai sini? Ya. Yushbih itu artinya nampak sama, nyata beda. Nampak sama, nyata beda. Tapi di situ mirip. Paham sampai sini? Nah. Sekarang qauluhu yasham. Minas syam. Diambil dari kata syam, penciuman. Wa huwal alhasatu ya, al-ma'rufatu fil anfi. Ini adalah panca indera yang sudah diketahui, yaitu apa? Indera pembau. Fa idza qulta, kalau engkau katakan fulanun yashammur rihana, seseorang itu telah mencium bau. Sarat yashammu fi'lan mudhari'an. Maka yashammu di sini berubah menjadi fi'il mudhari', sebagai fi'il mudhari'. Li'annahu yakbalu lam. Karena menerima apa? Lam. Wa mithluhu yakum. Contoh yang lainnya adalah yakum. Fi'ilun mudhari'un juga. Ya. Udkhila alaihi lam. Dimasukkan padanya lam. Yusbihu lam yakum. Kemudian menjadi apa? Lam yakum. Karena dia mu'tal di situ. Tengahnya huruf cacat wawu, Mas. Ya. Kemudian yadribu. Fi'lun mudhari'un. Yadribu juga fi'l mudhari'. Naqulu lam yadrib. Lam yadrib. Sukunkan. Sukunkan apa, Mas? Terakhirnya saja. Wa yaf'alu. Fi'lun mudhari'un. Yaf'alu juga fi'il mudhari'. Naqulu lam yaf'al. Maka kita katakan setelah ada lam, ini di sukun. Ini sukun. Ya. Ini mau disukun. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu. Maka jika mereka tidak melakukan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 24. Nah, selesai. Kita masuk kepada bait yang ke-13. Ya. Tenang, Mas. Tahu-tahu nanti 1000, Mas. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang 13 ke anu. Nanti tahu-tahu 1000, Mas. Dan antum harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi ada sebagian antum yang baru menerima buku. Ya. Dari buku itu adalah amanah. Buku itu adalah amanah. Bukan hanya untuk sebagai penghias rak. Atau biar kelihatan antum, wah. Ya, mentereng, kelihatan santri. Bukan. Tapi seharusnya buku itu menjadi penambah semangat antum agar semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqomah. Ya. Kalau memang qadara syafa'al, Allah mentakdirkan lain, ya, antum berhalangan untuk bisa istiqomah, maka boleh antum kembalikan kitab tersebut dan diberikan kepada orang yang belum punya tapi ingin istiqomah. Paham kan, sih? Jadi bukan kiuntet, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke bait yang ke-13. Wa ma dhil af'ali bita mis wasim bin nuni fi'l al amri in amrun fuhim. Mu'alif rahimahullah mengatakan wa ma dhil af'al. Ini tentang fi'il madhi. Ini adalah bita dengan adanya ta miz, ya, bisa dibedakan wasim. Jadi di situ bedakan fi'il madhi itu dengan ta. Ta. Dan tandailah, ya, fi'il amr itu dengan nun. Ya. Wasim bin nuni. Mis wasim bin nuni. Nah, kemudian fi'il al-amri. Ini untuk fi'il amr. In amrun fuhim. Ya, bila mengandung arti perintah. Nah, sekarang kita masuk pada syarh. Penjelasan. Qala syarih rahimahullah qaluhu bita jarrun wa majrurun. Bita di sini adalah jar wa majrur. Miz fi'lu amrin. Antum lihat di sini fi'lu amrin. Sebagaimana yang tadi anak katakan, fi'lu amrin. Ya. Antum itu bisa nulis gini, Mas. Fi'lu ya. Amri. Amri atau fi'lu amrin. Ini bisa ditulis seperti ini. Fi'lul amri atau fi'lu amrin. Sama, Mas. Nah, fi'lu amrin. Ya'ni, mayyiz. Ya. Madiyal af'ali bita. Itu, mayyiz, bedakan. Madiyal af'al, fi'l madi itu dengan adanya ta'. Wa ala hadzal makna naqulu, dengan makna ini kita katakan inna madhiya maf'ulun muqaddamun li kalimati miz. Lalu kita katakan inna madhiya madhi ini maf'ulun muqaddamun yang didahului dengan kalimat miz. Artinya apa? Didahulukan, diprioritaskan dengan kata miz. Harusnya apa? Mayyiz. Tapi jadi miz. Ya'ni, mayyiz madiyal af'ali bitta. Bedakan fi'il-fi'il madi itu dengan adanya ta. Maksudnya. Wahunaka ta'an. Dan di situ ada dua macam ta, Mas. Ta'ul fa'ili wa ta'ul ta'ni sisa kinati. Sebagaimana, Bang? Ada empat tanda fi'il, Mas. Apa kit empat tanda fi'il? Wasta'inullah fi alfiyah. Ingat. Minta pertolongan kepada Allah Azza Jal untuk alfiyah ini, Mas. Jadi ketika antum punya waktu kosong, entah di sini atau di mana saja, antum setel lagi rekaman kajian ini, antum perhatikan kitabnya di tangan antum, atau kalau antum gak baca, bawa kitab, antum bisa lihat PDF-nya. Amr sahal. Tapi itu butuh apa? Taufik dari Allah Azza Wajalla. Ya, faham sampai sini? Nah, di mana saja, Mas? Antum bawa kemana aja enggak ada masalah. Nah. Lah. Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Fi'il. Tanda-tanda. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Aywa, ta'ul fa'il. Hasan. Terus, cici. Yang kedua. Baru satu. Oh, Mas. Nun. Itu kalau dipanggil, Mas. Itu nun. Anu, nun. Nah, itu. Ya. Mas Widat. Terus. Ada empat, Mas. Istri itu ada empat. Kenapa antum masih satu? Ya, antum harusnya jawab. Alhamdulillah takdirnya baru segini, Ustaz. Mas Furqan. Walaisal jawab. Ada. Tidak. Yes. Mas Son. Aywa. Aywa. Aywa. Ya. Ya'ul mukhatabah. Nah, Aywa. Hasan. Ingat-ingat tuh, Mas. Gampang itu mas, antum tulis, antum dengerin. Ya kalau nggak murojaah nggak bisa. Ciri-ciri isim apa, ciri-ciri fi'il apa. Nah, antum tulis. Maka ketika ditanya seperti ini bukan standar. Antum faham atau tidak. Tapi ini standarnya antum ngulang atau tidak. Suf. Bukan standarnya antum faham atau tidak. Tapi antum itu sudah ngulang atau belum. Sudah murojaah, sudah belum. Kalau nggak bisa jawab sama sekali, antum berarti belum murojaah. Nah. Sta'inullah fi alfiyah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk memahami alfiyah ini, Mas. Kemudian. 6. Hunaka ta'ani. Ya. Ta'ul fa'ili. Antum tulis di sini apa? 2 atau 1? Apa? Bisa dibalik-balik ya, sih. Ini apa mas? 1. Wa ta'u ta'nisi sakinati. Ini 2. Wa taqaddamal kalamu alaihima. Dan sudah ada pembicaraan tentang keduanya. Wa ayu ta'nisi aini yurodu. Maka tak yang mana yang diinginkan di sini? Karena apa? Ta'ul fa'il ini adalah tanda fi'il. Ta'u ta'nisi sakinati ini juga tanda fi'il. Paham sampai sini? Nah. Wal jawabu, maka jawabnya di sini. Ya. Kiltahuma. Keduanya, Mas. Fa ta'ul fa'ili la tadkhulu illa 'alal madhi. Antum lihat di sini. Ta'ul fa'il. Hal fahimta? Ah. Ya. Tak, berarti enggak. Kan? Fahim tak? Tak. Itu orang Malaysia ya. Tak. Makanya disebutkan di sini jawabnya kiltahuma keduanya mas. Dua-duanya. Ya, ini juga tanda. Dua-duanya. Ya. Apa mas tadi? Dua-duanya. Ya. Nah, ta'ul fa'il. Tak fa'il la tadkhulu illa 'ala al-madhi. Ta'ul fa'il ini tidak masuk kecuali apa? Fi'il madhi. Ni. Walidha qala, oleh karena itu ya. Al-mu'allif mengatakan bita fa'alta. Dengan tak masuk kepada fa'alta. Antum lihat di sini tak fa'alta. Nah, wa ta'u ta'nitsi sakinati la tadkhulu illa 'ala al-madhi. Sufantum lihat. Dan ta'u ta'nitsi sakinati ta. Ya. Ini apa misalnya? Fa'alat. Nah, ini namanya apa? Ta'u ta'nitsi as-sakinah. La tadkhulu illa 'ala al-madhi. Tidak akan masuk kecuali pada fi'il madhi. Sama mas. Walidha qala fa'atat. Wa 'ala hadha fa naqul, maka atas ini kita katakan al di sini fi qaul Ibn Malik al dalam perkataan Ibn Malik apa bita. Lil 'ahdi dzikri. Ya. Artinya di sini, ya, ya, ini kaitannya, kalau misalnya disebutkan, ya, disebutkan, ini, nah, masih ada waktu, insya Allah, ya. Ini kaitannya apa sebutannya di sini antum bisa lihat al bita fa'alta wa ta'u ta'nisi sakinati la tadkhulu illa 'ala al-madi wa idza qada wa atat wa 'ala hadha fanaqul al. Nah, ana katakan di sini kenapa ada al di sini? Kan kita baru membahas ta' di sini, Mas. Kenapa ada ta' al di sini? Fi qawli Ibn Malik bita. Suf, Mas. Ini kita membahas apa? Ta' di sini, Mas. Kenapa ada bita di sini? Ada alnya nih, Mas. Hah? Ya, ada alif al di sini, alif lam. Kenapa di situ, Mas? Ya. Bukan ta' yang lainnya, Mas. Itu ta' yang sudah spesifik. Ya, paham sih, Mas? Maka bita. Lil ahdi dikri. Ini untuk sebagai apa? Bahwasannya penyebutannya itu sudah tertentu. Tidak bisa sembarang tak. Ya. Ai annaha tushiru ila ta'isab. Ya. Ta'in sabaqad dhikruha. Ini tushiru artinya apa? Menunjukkan kepada tak yang penyebutannya sudah ada pada sebelumnya. Paham sampai sini? Wahya bita fa'al ta wa atat. Paham sampai sini? Nah. Dan bita di sini bukan bita i. Ya. Bita ani maksudnya. Ya. Bita'ani. Karena dia melebur bita. Ya. Makanya sebutannya bitanya di sini ada alif lamnya. Menunjukkan pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya misalnya apa? Fulan. Fulan. Sebutannya adalah Mas Furqan, misalnya. Ya. Jadi, misalnya Pak, Mas Furqan mengikuti kajian bahasa Arab. Setelah titik, kemudian apa? Dia senantiasa memakai kopiah. Dia berambut panjang. Semua dia-dia di situ merujuk kepada apa? Mas Furqan. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Paham sampai sini? Tidak mungkin disebutkan Mas Furqan lagi, Mas Furqan lagi, Mas Furqan lagi. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa pengennya simpel. Kalau sudah disebutkan di depan sudah panjang lebar, maka seterusnya yang pendek-pendek, Mas. Yang ringkas-ringkas. Seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Nah. Jadi Pak Buang memakai kacamata ketika kajian. Beliau duduk dengan memakai baju warna ungu. Beliau memperhatikan dengan seksama. Beliau tidak suka telat. Tidak suka telat. Nah, kata-kata itu gak mungkin Pak Buang, Pak Buang, Pak Buang, Buang. Tapi disingkat menjadi kata ganti. Sama halnya dengan al di sini. Ya. Al. Maka di sini ini menunjukkan kepada tak yang sebelumnya sudah disebutkan. Sama halnya. Kenapa? Beliau. Karena sudah disebutkan di awal beliaunya siapa? Beliaunya Pak Buang. Bukan beliau. Itu adalah istri antum, enggak mungkin disebutkan. Enggak ada di sini. Enggak mungkin disebut. Paham sampai sini? Nah. Makanya ini menunjukkan pada tak yang sebelumnya sudah disebutkan. Berada ada pada sebelumnya. Wa ya bita fa'alta wa atas. Kemudian fal fi'l madhi yatamayyazu 'anil mudhari'i wal amri biqabulit ta'i. Ya, suf antum lihat. Fal fi'lul madhi Anda ingatkan ya, habis maghrib, habis maghrib. Kalau antum mau kajian jam 8, dilarang makan nasi, mas. Apapun kondisinya, dilarang makan nasi. Kalau antum makan roti sedikit, buah sedikit, nggak ada masalah. Jadi kalau antum makan nasi, nah itu. Ya, nasi. Teklak-tekluk, mas. Nasi ini teklak-tekluk, mas. Ya. Akhirnya menjadi apa? Nas'alullah salama wal'afiyah. Ingat, mas. Sudah dibuktikan berkali-kali. Allah ma'afiyah. Nah. Lanjutnya lagi. Fal-fi'lul madhi yatamayyazu 'anil mudhari wal-amri biqabuli ta'. Sufan, antum lihat. Fi'il madhi ini, fi'il kata kerja lampau. Yang menunjukkan waktu lampau maksudnya. Yatamayyazu berbeda. Anil mudhari berbeda dari fi'il mudhari dan fi'il amr. Dengan apa? Biqaburi ta'. Dengan adanya penerimaan ta'. Misalu dalika, contoh yang demikian adalah takulu, engkau katakan ja'a. Ja'a itu artinya dia apa? Datang. Fa'idha adkhalta 'alaiha ta'at ta'nithi. Kalau engkau memasukkan kepadanya, kepada kalimat ja'a di sini. 'Alaiha maksudnya apa? Kalimat ja'a. Ta'at ta'nithi. Ta' yang sifatnya apa? Ta'nith. Perempuan, mas. Sorot, maka berubah menjadi ja'at. Lihat ta'nya ini, mas. Jadi inilah yang disebut apa? Ta'u ta'nith. Ta' yang menunjukkan perempuan. Wa qoma. Ya. Tusiru qomat. Atau tasiru di sini. Ya. Ya. Jadi ana ulangi. Sorot ja'at. Jadi berubah menjadi ja'at. Wa tasiru qamat. Dari qoma menjadi qamat. Ya. Roma tasiru romat. Ya. Paham saya misi? Nah. Ini juga sama. Ya. Resta menjadi restat. Nah. Ini hanya untuk sebagai takribuddin, mas. Terkadang ketika antum menggunakan pakai nama sendiri, lebih apa mengena, gampang untuk mengingat. Ya. Wa idza adkhalta 'alaiha ta'al fa'il. Kalau engkau masukkan ta fa'il, taqulu ji'tu. Aku sudah datang. Kumtu, aku sudah berdiri. Romaitu, aku sudah melempar. Paham gak misi? Nah, ja'at itu datang. Koma berdiri. Kemudian roma melempar. Ya. Makanya, antum lihat, ketika antum itu duduk, ya, menjadi tamu, dan antum disuguhi biskuit roma, antum bisa kalengnya dilempar, mas. Nih, biskuit roma. Ya, untuk menghafal roma itu artinya melempar. Paham ya, misi? Nah, tamunya bertanya, kok dilempar? Saya sedang menghafal arti roma. Ya. Qoluhu sim bin nuni. Yani ij'al simata fi'lil amri wa simatu hiya al-alamat. Cuf. As-simatu itu adalah ciri khas, Mas. Misalnya apa? Simatul muslim. An yalbas. Apa? Kofiyah. Oh, apa ya? Ya. Polan suwa. Ya, misalnya an yalbisa kita'aras atau imamah atau putroh atau yang lainnya. Ya. Simah itu artinya itu sebagai ciri khas. Ciri khas, Mas. Ya, kalau alamah, tanda. Tapi kalau simah, di sini adalah ciri khas. Simatul bilad. Ciri khasnya negeri. Ya, sama halnya. Jadi dalam Quran tidak ada simah. Jadi sin bin nuni maksudnya adalah yakni ij'al simatal fi'lil amri, jadikan tanda fi'il amr itu dengan nun. Nun. Iya. Misalnya apa? Sakata yaskutu uskut. Meneng, menengo, meneng. Ah. Ya, itu enggak bisa diiniin, Mas. Ini hanya sekedar ya. Jadi sakata dia diam. Yaskutu dia sedang diam. Uskut diamlah. Sama halnya dengan ini, Mas. Simahnya itu dengan fi'il amr. Simah di sini adalah alam. Tanda. Ciri as sim ai ij'al alamatahu nuna, jadikan tandanya itu ada nun. Lakinnaha ya lakinnahu ya lakinnahu qayyad ya qayyada faqala in amrun fuhim, namun beliau itu mengkaitkan dengan apa? In amrun fuhim. In jika amrun perkara fuhim. Difaham. Idan fi'lul amri yatamayyazu an sahibaihi biqabulin nuni ma'a ifhamil amri. Wa mal muradu bin nun. Nah, sufantum lihat. Fi'lul amri. Cara nulisnya apa? Bukan al. Ya. Ini bukan al. Ingat-ingat tuh, Mas. Fi'lu amri. Atau fi'lu amrin. Sama. Yatamayyazu. Berbeda. An sahibaihi. Berbeda dengan fi'il dua yang lainnya. Fi'il madhi. Dan apa? Fi'il amr. Fi'il mudhari. Paham? Sahibaihi. Dua sahabat. Temannya. Biqoblin nun. Dengan apa? Dia menerima nun. Makanya kalau orang Jawa diperintah. Le nun. Karena apa? Orang merintah. Menerimanya. Nun. Maka. Orang Jawa itu nun. Anang melihat di situ bisa jadi orang-orang Jawa dulu diajari bahasa Arab. Soalnya loh, darani kok? Ya, misalnya orang manggil Mas Surkon, kon nun. Nah. Ya, biar menghenyakkan malam ini, Mas. Kalau mampu ya. Nah. Maka di sini biqabulin nun, dengan menerima nun, ma'a ifhamil amr. Dengan apa? Ifhamil amri. Dengan pemahaman perintah tadi. Ya. Wa mal muradu bin nun? Apa yang dimaksud dengan nun di situ, Mas? Ya, apa yang dimaksud dengan nun itu, Mas? Ini ternyata sudah 1 jam. Nah, ini berarti jawabannya adalah pada insyaallah malam besok, insyaallah malam Khamis. Al jawabu ghadan insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, naqtabi bihadil qudrah. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah dalam nuntun syar'i. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.